Kita masih membahas tentang as-silah. Kita dijelaskan bahwasanya silah ada yang berbentuk jumlah, dan silah yang bentuknya jumlah ada dua macam. Yang pertama yang terdiri dari fi'il dan fa'il, ya, ataupun apa, dari fi'il dan naibul fa'il. Yang kedua dari mubtada dan khabar. Ya, jadi jumlah ada dua, jumlah ism, ya, jumlah fi'liyah, yaitu apa, fi'il dengan fa'ilnya, ataupun fi'il dengan naibul fa'ilnya. Yang kedua jumlah ismiyah, yaitu apa, mubtada dengan khabarnya, atau mubtada dengan sadun masada al khabar. Mubtada bersama apa yang menduduki posisinya khabar. Kemudian yang kedua syibhul jumlah, silah yang berbentuk syibhul jumlah, yaitu yang pertama dzaraf, dan yang kedua al-jar wal majrur, dan yang ketiga as-sifah as-sarihah, sifat yang sharih. Ya, kemarin kita berhenti pada ayat ta'alak, ya. Ya, masih kita membahas tentang silah yang berbentuk syibhul jumlah, yaitu al-jaru wal-majrur. Ya, asani al-jaru wal-majrur, itu ya. Yang kedua dari syibhul jumlah, setelah yang pertama itu dzaraf, yang kedua adalah al-jaru wal-majrur. Al-jaru wal-majrur. Nahu ja'al ladzi fid-dar. Ya, wa qawluhu ta'ala wal qasma fiha. Ya. ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة في فعل محذوف وجوبا تقدير استقر. ظرف dan jar majrur apabila keduanya jatuh sebagai silah itu terkait dengan fi'il yang mahdhuf, terkait dengan fi'il yang dibuang secara wajib. Takdiruhu istaqarr, takdirnya istaqarr. والثالث الصفة, kemudian macam dari syibhu al-jumlah. Yang ketiga adalah as-sifah as-sarihah, sifat yang sharih. Wal muradu biha ismul fa'ili wa ismul maf'ul, dan yang dimaukan dengan sifat sharihah adalah isim fa'il atau isim maf'ul. Wa takhtasu bil alif wal lam, dan ini sifat sharihah yaitu isim fa'il dan isim maf'ul, ini khusus menjadi silah bagi alif dan lam ataupun bagi al. Jadi sifat sharihah yaitu isim fa'il atau isim maf'ul, dia hanya menjadi silah bagi isim mausul al. Wal 'aidu dhamirun mutabiq, itu ya. Loncat sini ya. Wal 'aidu, dan 'aidnya adalah dhamirun mutabiq lil mausul, dhamir yang kembali ataupun dhamir yang mencocoki mausulnya, mencocoki isim mausulnya. Fil ifradi wa tasniyah wal jam'i wa tazkir, dalam hal mufradnya, musanna'nya, jamaknya, wa tazkir wa ta'nis, dalam masalah muzakkar dan mu'annasnya. Kama taqaddama fil amsilatil mazkurah, sebagaimana yang telah lewat pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Wa qad yuhdhafu, dan terkadang a'idnya atau rabitnya dibuang. Contohnya lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad. Lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad. Di sini apa? Mana isim mausulnya? Ayyu. Ayyun. Mana di sini dhamir yang kembali kepada ayyun? Mahdhuf, takdirnya huwa. Ayyuhum huwa ashad. Ay alladhi huwa ashad, yakni takdirnya ayyuhum ashad adalah alladhi huwa ashad, yang lebih kuat. Kemudian contoh yang lain dari ayat yang dibuang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Maknanya alladzi tusirrunahu walladzi tu'linunahu. Yaitu di situ ada dhamir ha yang merupakan ayat yang kembali kepada alladzi dan dibuang. Wa nahu, contoh yang lain adalah wa yashrabu mimma tashrabun. Yani mimma tashrabuna minhu, dibuang. Baik, kita lihat syarahnya. Silakan, barangkali ada yang sudah siap membaca, gilirannya siapa? Dibaca dari wa yata'allaqu dhurf wal jar wal majrur idza waqa'a silatan. Wa tsani al jar wal majrur wa huwa كالظرف في اشتراط كونه تاما نحو جاء الذي في الدار وإعرابه جاء فعل ماض الذي اسم موصول في محل رفع فاعل في الدار جار ومجرور صلة الموصول والعائد الضمير مستقر تقديره موصول في محل رفع فاعل تقديره هو وقوله تعالى وألقت ما فيها وإعرابه ألقى فعل ماض والتاء علامة التأنيث وفاعله مستتر جوازا تقديره هي أعد على الأرض من قوله تعالى وإذا الأرض مدت وما اسم موصول في محل نصب مفعول به فيها جر ومجرور صلة الموصول والأعد الضمير المستقر تقديره هو فالمثالان المذكوران الجار والمجرور فيهما تام بخلاف جاء الذي بك أو عنك فلا يوصل به لنقصانه ويتعلق الظرف والجر والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا وبذلك أشبه الجملة تقديره استقر أي أو نحوه من كل فعل عام كحصل فلا يجوز تقديره وصفا كمستقر وكائن لأن الوصف لا يكون مع موصوفه جملة إلا إذا كان صلة لأل أو قسما ثانيا من المبتدأ wasani. Kemudian yang kedua dari syibul jumlah, ya, setelah yang pertama itu zorof, yang kedua adalah al-jaru wal-majrur. Wasani al-jaru wal-majrur, yang kedua dari syibul jumlah yang dijadikan sebagai apa, jumlah silah, adalah al-jaru wal-majrur. Wahuwa kadzorfi fi ishtirati kaunihi taman, dan dia al-jaru wal-majrur seperti halnya zorof, dipersyaratkan agar dia tam, sempurna, memberikan faedah. Nahu, contohnya ja'al ladzi fiddar, datang orang yang ada di dalam rumah itu. Wa ya'rabuhu, i'rabnya ja'a fi'lun mad, alladzi ism mausul fi mahalli raf'in fa'il, fiddar jarun wa majrur, silatul mausul. Wal 'a'id ad-dhamirul mustaqir, istilah saja. Ya. Dhamir mustaqir namanya istilahnya kalau dalam pembahasan apa? Jumlah silah. Dhamir mustaqir taqdiruhu, dhamir yang ada padanya takdirnya huwa. Wa qawluhu ta'ala wal qatma fiha, kemudian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala wal qatma fiha, bumi mengeluarkan apa yang ada di dalamnya, mengeluarkan isi perutnya. Wa ya'rabuhu alqa fi'lun mad wa ta' alamatu ta'nis wa fa'iluhu mustatirun jawazan taqdiruhu hi عائدنا على الأرض من قوله تعالى وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها إعرابني ألقى فعل ماض والتاء علامة تأنيث وفاعله مستتر جوازا فاعله مستتر جوازا تقديره هي. Kembali kepada al-ard, bumi, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت, apabila bumi ditatarkan. Wa ma ismun mausulun fi mahalli nasbin, ma di sini, wal qats ma fiha, ma di sini isim mausul pada mahalnya nasab sebagai maf'ulun bih. Fiha wal qats ma fiha jarun wa majrur silatul mausul, jumlah silatul mausul. Wal a'idu dhamirul mustaqir taqdiruhu huwa, a'idnya adalah dhamir mustaqir takdirnya huwa. فالمثالان المذكوران الجار والمجرور فيهما تام. Maka dua contoh yang telah disebutkan, yaitu apa? Dua contoh yang disebutkan. Ya. Ja'al ladzi fid dar dan wal qatma fiha. Dua contoh yang telah disebutkan adalah al-jar wal majrur. Huruf jar bersama isim yang majrur. Ya, jar dan majrur padanya tam. Jar majrur pada contoh yang telah disebutkan tam, sempurna. Berfaedah. Bi khilafi ja'alladhi bik, berbeda halnya dengan contoh ja'alladhi bik. Datang orang yang bik bersamamu, jangan. Aw anka ataupun darimu. Fala yusul bihi li nuqsanih, maka tidak boleh dijadikan sebagai silah. Ya, dengan jumlah ini bik ataupun anka. Kenapa li nuqsanih? Karena kurangnya faedah dengan jumlah ini bik ataupun anka. Ya. Jadi tidak semua apa? Jar majrur itu apa? Tam, tidak. Dan yang boleh digunakan sebagai silah dari al-jar wal majrur ataupun dhorof adalah yang tam, yang memberikan faedah. Ya. Wa yata'allaqu adh-dharfu wal jaru wal majruru idza waqa'a silatan bi fi'lin mahdhufin wujuban. Dharaf dan al-jaru wal majrur apabila jatuh sebagai silah, maka dia berkaitan dengan fi'il yang mahdhuf, fi'il yang dibuang secara wajib. Wa bidzalika ashbaha al-jumlah. Kenapa? Ya, dharaf dan jar majrur ketika jatuh sebagai silah, di situ dia berkaitan dengan fi'il yang mahdhuf. Wa bidzalika ashbaha al-jumlah, karena dengan itu, karena dengan ditakdirkannya adanya fi'il yang dia berkaitan dengannya, keduanya dzaraf atau munjar dan majrur itu menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah. Wa bidzalika ashbaha al-jumlah. Dengan itu, dengan adanya fi'il yang ditakdirkan yang merupakan muta'alaknya dzaraf dan al-jar wal majrur, maka keduanya menyerupai jumlah. Taqdiruhu istaqarra. Fi'il yang mahdhuf tersebut secara wajib takdirnya adalah istaqarra. Istaqarra. Ya, terjemahnya ada. Ai au nahwu, yakni ataupun yang semisal dengan istaqarra. Min kulli fi'lin 'amin, dari setiap fi'il yang am, umum, seperti hasola ataupun apa wujida ataupun yang semisalnya ataupun yakunu. Fala yajuzu taqdiruhu wasfan kamustaqirin wa kain, dan tidak boleh menakdirkan yang mahdhuf tersebut wasf, enggak boleh, seperti isim fa'il mustaqir ataupun kain, enggak boleh. Mengapa? Li'anna al-wasfa la yakunu ma'a mausufihi jumlatan illa idha kana silatan li'al aw qisman thaniyan minal mubtada. Dikarenakan wasaf sifat seperti isim fa'il la yakunu ma'a mausufihi jumlah, tidaklah dia bersama mausufnya menjadi jumlah. Ya, di sini dalam contoh ini tidak bisa antara silah dengan wasaf isim fa'il itu menjadi jumlah. Ya. Li'annal wasfa la yakunu ma'a mausufi jumlah. Karena yang namanya wasaf bersama mausuf itu tidak bisa membentuk jumlah. Seperti rajulun alimun. Itu sifat mausuf. Ini bukan jumlah. Mufidah. Demikian pula isim mausul bersama apa? Wasaf. Tidak bisa membentuk jumlah. Kecuali illa idha kana silatan li'al. Kecuali wasaf yang dia menjadi silah bagi al, maka dia bisa membentuk jumlah. Seperti dalam contoh ja'a ad-dharib. Ini bisa membentuk jumlah. Kalau kita takdirkan maknanya apa? Ja'a alladhi dharaba. Nah itu. Illa idza kana silatan li al, kecuali kalau wasaf baik isim fa'il atau isim maf'ul yang dia merupakan silah bagi al, maka dia membentuk jumlah. Sudah lewat pembahasannya. Ya. Seperti ja'a misalkan ja'al qa'im, yakni ja'al ladzi qoma, membentuk jumlah ini wasaf. Kenapa? Karena menjadi silah bagi al. Au qisman thaniyan minal mubtada, atau juga wasaf bisa dia membentuk jumlah tapi qisman thaniyan minal mubtada, ketika dia masuk kepada bagian yang kedua dari mubtada. Jadi yang namanya mubtada ada dua macam. Ya. Mubtada yang pertama adalah mubtada yang merofakkan apa? Khabar. Dan yang kedua adalah mubtada yang merofakkan fa'il. Yang fa'il ini sadda masadil khabar. contoh mubtada yang merupakan khabar, Zaidun qa'imun. Ya, Zaidun qa'imun. Zaidun mubtada. Di sini apa yang dirafakan? Khabar, ya kan? Tapi kalau pada contoh aqa'imun az-zaidani. Aqa'imun az-zaidani. Di sini mubtadanya mana? Qa'imun mubtada. Yang dirafakan apa? Fa'il, ya kan? Tapi sadda masadal khabar. Ini qisman tsaniyan minal mubtada. Macam yang kedua dari mubtada, yaitu wasf. Dia membentuk jumlah, ya kan? Membentuk jumlah bersama apa? Fa'il yang menduduki apa? Posisi khabar. Aqaimun ataupun hal qaimun az-zaidani. Kalau kita ganti fa'ilnya dengan jamak juga boleh. Aqaimun az-zaiduna. Aqaimun zaidun. Boleh. Ini nanti akan dibahas dalam pelajaran yang lain. Ya, pada pembahasan yang lain. Jadi al-muhim, macam yang kedua dari mubtada, yaitu mubtada yang merofakkan fa'il, yang fa'il ini menduduki posisi khabar, itu wasaf di situ membentuk apa? Membentuk jumlah. Ya, membentuk jumlah. Ya. Ma qa'imun zaidun. Aqa'imun zaidun. Membentuk jumlah enggak? Jumlah kan? Ya. Qa'imun zaidun. Sebagai apa? Fa'ilnya dia. Yang fa'il ini menduduki posisi khobar bagi qa'im. Ya, ada syaratnya nanti. Di antara syaratnya, wasaf. Ya, untuk dia bisa menjadi mubtada. Ya, adalah agar didahului oleh istifham ataupun nafi ya. Sudah pahami sampai di sini? Ya. Jadi yang namanya wasaf tidak bisa membentuk jumlah kecuali ketika dia bersama apa? Atau kecuali dia sebagai apa? Sila dari al. Ja'a al-qa'im. Ya, al-dharib atau wasaf yang dia merupakan macam yang kedua dari mubtada. Ini juga membentuk jumlah bersama fa'ilnya yang menduduki posisi apa? Khabar. Wasalis sudah dibaca belum? Wasalis as-sifah belum ya? Silakan dibaca. Wasalis as-sifatu wa hiya ma dallat 'ala dhati mubhamatin ma'khudatun min ba'di sifatiha kal qa'imu wadh-dharibu as-sarihah ay al-khalisatu lil wasfiyati bi allam taghlib alaiha al-ismiyah li'anna fiha ma'na al-fi'l wa lidhalika saha 'atfuhu 'alaiha wal muradu biha ismul fa'ili wasmul maf'ul duna ismi at-tafdhil kal afdal wa duna sifatul mushabbaha kal hasan wajhuhu li'anna al-harfu ta'rif fihi ma ijma'an fil awal wa 'ala as-sahih fi tsani bal nukila fihi ba'duhum bal naqala fihi ba'duhum al-ijma' aidon wa takhtasu as-sifatu sharihah bil alif wal lam fala yasihu ja'la sifatu silatan fala yasihu ja'lu sifati silatan li ghairiha fa kharaja sifatu ghairi sharihati wa hiya ma sarat bi kasratil isti'mal makhsusatun bi dhati muayyanatin wa la tajri sifatun ala mausufi wa la ta'mal amal as-sifah wa la tatahammal dhamiran fa al fiha harfu ta'rif la mausulah li adami mushabahatiha al fi'l وذلك كالصفه كالصفات التي غلبت عليها الاسميه كالابطه فانه في الاصل المكان المنبطه من الوادي ثم غلب على الارض المتسعه والاجره فانه في الاصل المكان المستوي ثم غلب على الارض المستويه ذات الرمل Allati la tumbitu syai'an wasahibu fa innahu fil asli dussuhabah dussuhbati mutlaqan thumma ghalaba ala mayyashubu ala mayyashabu al-malik wa huwa al-wazir Wala'id lil mausul domirun ghaibun ghaliban. Wa illa faqad yakunul a'idu domirun mutakallim kiasan kaqawli Ali radhiyallahu anhu anallazi sammatni ummi haydarah. Aw domirun mukhatabin kiasan aidun kaqawlil farasdaq. Wa anta alladhi talwil khuyula ru'usiha ilaika wal aitama anta tat'amuha. Faja'alahul a'idu domirun ilaika hamalan alal makna. Faja'luhu al-a'idu. Faja'luhu al-a'ida domirun ilaika hamalan alal makna. Warubbama kholfad domirul. Warubbama kholafad domirul a'idu. Isma dhahir. Faqaulihi faya rubba layla anta fi kulli mautinin wa anta alladhi fi rahmatillahi at'amu atma'u ay fi rahmatihi mutabikun lil mausuli fil afrodi wa tasniyati wal jam'i wa tazkiri wa ta'nisi kama taqaddam fil amtilatil madhkurati. Nam inkanal mausul mausulu man wa ma jaza fil a'id muru'atul makna nahu wa minhum ma yastami'una ilaik wa qawlu syair nakun mislaman ya dhibu yastuhabani. Wasalithah, kemudian macam yang ketiga dari syibul jumlah selama. Yang pertama zaraf, yang kedua aljar wal majrur, yang ketiga al-sifah. Al-sifah, sifat. Apa itu makna sifat? Wahia ma dallat ala zatin mubhamatin ma'khudatin min ba'di sifatiha kal-qa'imi wal-dharibi. Sifat adalah apa yang menunjukkan kepada zat yang mubham, belum jelas. Itu sifat. Sifat adalah apa yang menunjukkan kepada zat yang masih samar, belum jelas. Ma'khudatin, dan sifat ini diambil min ba'di sifatiha, dari sebagian sifat-sifatnya. Jadi zat yang tidak jelas ini sifatnya banyak. Ya. Diambil darinya beberapa sifat. Ya. Kal-qa'im wa-dharib. Seperti al-qa'im wa-dharib. Ini kan sifat. Berdiri, orang yang berdiri. Yang duduk. Apalagi? Al-mutakallim, yang berbicara. Ya. Al-jalis, dan seterusnya. Diambil darinya banyak sifat. Saya ulangi, sifat adalah apa yang menunjukkan kepada zat yang masih mubham. Ya, diambil dari sebagian sifat-sifatnya, seperti al-qa'im wa-dharib. Tujuannya apa dikasih sifat? Agar yang mubham tadi menjadi jelas. Seperti ja'ani Muhammad al-qa'im, datang kepadaku Muhammad yang berdiri itu loh. Oh iya, Muhammad itu. Menjadi jelas. Tadinya ada ibham di situ, kesamaran Muhammad yang mana ini? Yang dimaukan. Setelah ditambahkan sifat, maka menjadi jelas. Siapa yang dimaukan? As-sifah as-sarihah, sifat yang sarihah. Apa itu makna sifat sarihah? Ay al-khalisah lil-wasiyah, sifat yang murni untuk wasaf sifat. Ya. Di an lam taghlib alaiha al-ismiyatu, di mana tidak didominasi penggunaannya oleh isim. Ya. Li anna fiha makna al-fi'li, karena sifat yang sarihah, yang murni untuk sifat, itu di dalamnya mengandung makna fi'il. Maka dia pun beramal seperti amalnya fi'il. Walidzalika sahha 'athfuhu 'alaiha, oleh karenanya boleh kita mengatofkan apa? Fi'il kepada sifat tersebut. Kenapa? Karena pada sifat itu ada makna fi'il. Seperti apa? Fal mughirati subha fa atharna. Kita mengatofkan di sini atharna kepada al mughirat. Ya, al mughirat ini merupakan apa? Sifat. Mengapa? Karena padanya ada makna apa? Fi'il. Iya. Wal muradu biha ismul fa'il wasmul maf'ul. Dan yang dimaukan di sini dengan sifat sharihah adalah isim fa'il dan isim maf'ul saja. Dua ini saja. Duna ismi tafdil, bukan isim tafdil. Kal afdal, seperti al afdal. Wa duna sifatil musyabbahah, dan bukan pula sifat musyabbahah. Seperti al hasan wajhuh, orang yang baik wajahnya ataupun tampan wajahnya. Lianna al harfu ta'rifin fihima, karena al adalah huruf ta'rif, huruf yang memakrifahkan. Fihima, pada keduanya, yaitu pada apa? Isim tafdilan, sifat musyabbah. Ijma'an fil awal, secara ijma' pada yang pertama, itu pada apa? al-afdal. Jadi pada al-afdal, al di situ secara ijma' merupakan al-mu'arrifah, al yang memakrifahkan, bukan isim mausul. Kalau al-mu'arrifah huruf atau isim? Huruf, ya. Wala suhih fithani, dan menurut pendapat yang suhih pada yang kedua, pada apa? Sifat musyabbahah, di mana al di situ adalah apa? Al-mu'arrifah, al yang memakrifahkan. Itu menurut pendapat yang sahih. Dan di sana ada qaulun akhar marjuh, ucapan yang lain yang lemah, yang mengatakan bahwasanya al di situ al di situ adalah apa? Al apa? Ism mausul gitu. Kemudian dia sebagai apa sifatnya? Bal naqala fihi ba'dhum al ijma'a, bahkan sebagian menukilkan pada sifat musyabahah juga ijma', yaitu bahwasanya al yang masuk kepada sifat musyabahah juga al-mu'arrifah, bukan isim mausul. Sebagian menukilkan ijma' demikian. Wa takhtassu ay as-sifatu as-sarihatu bil alif wal lam, dan dikhususkan sifat sharihah bil alif wal lam, menjadi silah bagi isim mausul alif dan lam, bagi al. Jadi sifat sharihah itu adalah silah yang khusus untuk al. Fala yasihu ja'alu sifati silatan lighairiha, maka tidak benar menjadikan sifat sebagai silah untuk selain al. Jadi sifat sharihah khusus menjadi silah bagi apa? Al. Ya. Fa kharaja as-sifatu ghairu sharihah, dengan ucapan sifat sharihah maka keluarlah sifat yang tidak sharih. Apa itu sifat yang tidak sharih? Tidak jelas-jelas sebagai sifat. Wa hiya ma sarat bi kasratil isti'mal makhsusatan bi dzatin muayyanah, yaitu sifat yang karena kasratul isti'mal, ya saya ulangi, wa hiya ma sarat bi kasratil isti'mal makhsusah bi dzatin muayyan, sifat yang ghairu shariha adalah sifat yang karena banyaknya penggunaan dia dikhususkan untuk zat tertentu, berpindah penggunaannya tidak lagi sebagai sifat tapi untuk menunjukkan zat tertentu. Ini sifat ghairu shariha, tidak shareh. Sudah beralih penggunaannya dari sifat kepada zat. Wala tajri sifah ala mausufin, maka tidak berlangsung padanya hukum sifat mausuf. Iya. Wala ta'malu amala sifat, dan tidak pula dia beramal seperti amalnya sifat, merafakkan fa'il, menasubkan maf'ul. Wala tatahammal dhamiran, dan tidak mengandung di dalamnya dhamir, tidak mengandungi dhamir. Fa'al fiha harfu ta'rifin, maka al padanya pada sifat yang didominasi dalam penggunaannya sebagai isim, al padanya adalah harfu ta'rif, huruf yang memakrifahkan. La mausulatin, bukan huruf mausulah, bukan isim mausul. Li'adami musyabahatiha al-fi'la, karena ketika itu dia tidak menyerupai fi'il. Ya. Karena tadi penggunaannya sudah digunakan untuk zat. Ya. Sehingga tidak lagi menyerupai fi'il. Maka tidak beramal seperti amalnya fi'il. Wa dhalika kasifatil lati ghalabat 'alaiha al-ismiyah. Ini contohnya adalah sifat yang didominasi penggunaannya untuk isim. Asalnya sifat dia, tapi dalam penggunaan didominasi untuk apa? Isim. Seperti al-abbah, al-abbah, fa innahu fil asli al-makanul munbatih min al-wadi, thumma ghalaba 'ala al-ardi al-muttasi'ah. Contohnya al-abbah, sesungguhnya pada asalnya al-abbah adalah sifat untuk tempat yang luas di wadi. Apa wadi? Lembah. Tempat yang luas yang ada di lembah. Thumma ghalaba 'ala al-ardi al-muttasi'ah, kemudian dalam penggunaan didominasi ya untuk bumi, tanah yang luas. Tadinya sifat bagi tempat yang luas di wadi, setelah itu digunakan sebagai nama tempat bumi yang luas. Peralihkan penggunaannya dari sifat kepada zat. Maka yang seperti ini ataupun al yang masuk kepada contoh ini adalah al yang al-mu'arrifah, bukan apa? Mausulah. Wal ajra' juga al ajra' fa innahu fil asli al makanul mustawi. Al ajra' pada asalnya maknanya adalah tempat yang mustawi, datar. ya, tempat yang datar, sifat bagi tempat yang datar. Thumma ghalaba 'alal ardi al-mustawiyah dzati ar-raml allati la tunbitu syai'a. Kemudian didominasi dalam penggunaannya untuk tanah, untuk bumi yang rata, datar, yang memiliki kerikil-kerikil dan tidak bisa menumbuhkan sesuatu pun dari tetumbuhan. Jadi berpindah dari apa yang semula digunakan sebagai sifat kepada zat bumi. Wasahib, kemudian juga sahib. As-sahib, dari sahiba yashabu. Isi fa'ilnya as-sahib. Fa'innahu fil asli zu as-suhbah. Pada asalnya, as-sahib digunakan untuk zu suhbah. Untuk yang memiliki hubungan persahabatan mutlakon, secara mutlak. Persahabatan dengan siapapun. Thumma ghalaba 'ala man yashi man yashab al-mulka. Kemudian dalam penggunaan didominasi untuk setiap orang yang dia menyertai, menemani raja ataupun presiden. Wahwal wazir, itu untuk wazir. Maka ketika itu as-sahib, alif lam yang masuk padanya, alif lam al-mu'arifah. Bukan apa? Al-mausulah. Ya. Syarif amin ini. Hah? Mafhum? Ada iskal? Wal'aidu lil-mausul dhamirun ghaibun ghaliban. Wa illa faqad yakunu al-aidu dhamira mutakallim. Qiyasan kaqawli Aliin radhiyallahu ta'ala anhu ana alladhi sammatni ummi Haydarah Haydaratan. Dan a'id bagi mausul secara umum adalah dhamir yang ghaib. Ya, adalah dhamir yang ghaib. Ini umumnya. Wa illa faqad yakunu al-a'idu dhamira mutakallim. Jika tidak, maka sungguh terkadang a'id itu adalah dhamir mutakallim. Ya, bukan dhamir ghaib. Qiyasan, ini bisa dikiaskan. Boleh kita kiaskan. Sifatnya qiyasi. Dhamir yang berupa apa? Dhamir a'id yang berupa dhamir mutakallim. Sifatnya qiyasi. Kaqawli Aliin radhiyallahu ta'ala an, seperti ucapannya Ali radhiyallahu ta'ala an, ana alladhi sammatni ummi Haydaratan. Saya adalah orang yang ibuku menamaiku dengan Haydaratan. Mana di sini sama usulnya? Alladhi, mana aidnya? Al-mutakallim pada sammatni. Saya adalah orang yang ibuku menamaiku dengan Haydarah. Ya, i'rabnya bagaimana anak? Anak dhamir mun fasil mabni ala sukun fi mahalli rafin mubtada. Alladhi, si mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin khabaruh. Ya, sammatni fi'lun maf'ul. Samma fi'lun mabni ala al-fath al-muqaddar ta ta'nis nun lil wiqaya al-ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin fa'il. Ummi. Ummi fa'il. Marfu' ala matrafi. Abdum al-muqaddar ala. Ma qabla al-ya al-mutakallim. Mana' min zuhriha. Ishtighal al-mahal di harakatil munasabah. Wahua Mudaf al-ya. Ya. Zamir mutasil. Mabni ala sukun. Fi mahali. Jari mudafun ilaih tadi. Ya mafuluhu al-awwal ya. Maful yang pertama. Karena sama butuh kepada dua maful. Haydarah mafulun. Tsani maful yang kedua mansub alamat nasbihi al-fathah al-zahirah ala akhirih au dhamir mukhatabin au dhamira mukhatabin atau terkadang aid itu berupa dhamir mukhatab qiyasan aidha ini juga bisa dikiaskan ka qaulil farzdaq seperti ucapannya al-farzdaq sudah dibaca belum ini sudah ya wa antal ladzi talwil khuyul ru'usaha ilaika wal aitamu anta tut'imuha. Engkau lah orang yang keledai-keledai itu menyulurkan leher-leher mereka kepadamu dan anak-anak yatim, ya anta tut'imuha, engkau lah yang memberi makan mereka ataupun memberi makannya. Ya. Saking dermawannya. Ya, kepada binatang dan juga kepada manusia. Di sini syai'nya mana? Isi mausulnya? Hah? Allazi, mana di sini aidnya? Dhamir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu mana? Antal ladzi talwi al-khuyul ru'us wa ilaika, ilaika kaf itu. Al-kaf. Bermir apa? Mukhatab. Kaf kembali kepada allazi. Engkau lah orang yang keledai-keledai itu menyulurkan leher-leher mereka kepadamu. Faja'aluhu al-a'ida dhamira ilaika hamlan 'ala al-ma'na. Dan penyair Al-Farazduq menjadikan a'id dhamir yang ada pada ilaika hamlan 'ala al-ma'na, karena membawa kepada maknanya. Ya. Faja'aluhu al-a'ida dhamira ilaika hamlan 'ala al-ma'na. Dia menjadikan a'idnya adalah dhamir yang ada pada ilaika karena membawa kepada maknanya, dalam rangka membawa kepada maknanya. Wa rubama khalafa dhamirul a'ida ismu ismun zahir, dan terkadang ya isim zahir menggantikan posisi dhamir yang a'id, jadi a'idnya bukan apa dhamir tapi isim zahir. Wa rubama khalafa dhamirul a'ida ismun zahir, terkadang isim zahir menggantikan posisi apa dhamir yang a'id. Hanya saja di sini baik syairnya Allah alam ini dinisbatkan kepada siapa ucapannya batil isinya. Ya, ka qawlihi fa ya rabb laila anta fi kulli mawtinin wa anta alladhi fi rahmatillahi atma'. Ya. Di sini syairnya alladhi fi rahmatihi atma'. Alladhi fi rahmatillahi atma'. Aslinya fi rahmatihi. Cuma di sini dhamir diganti dengan apa? Isim zahir. Wa anta alladhi fi rahmatihi aslinya, tapi diganti dengan isim zahir. Saya tidak terjemahkan karena isinya akidah yang fatil. Iya. Juga sumbernya tidak jelas di sini. Iya. Kemudian ai fi rahmatihi, fi rahmatillah atma', ai fi rahmatihi atma'. مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. عائدnya adalah dhamir yang mencocoki isim mausul dalam hal mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, kama taqaddama fil amthilah al-madhkurah. Sebagaimana yang telah lalu pada contoh-contoh yang telah disebutkan. Naam. In kana al-mawsulu man wa ma jaza fil 'aidi mura'atu al-ma'na nahwu wa minhum man yastami'una ilaik wa qawlu sya'ir nakun mithla man ya dhiba ya dhibu yastahiban. Benar, jika isi mausulnya itu man ataupun ma, maka jaza fil 'aid mura'atu al-ma'na, boleh pada 'aidnya, pada rabitnya melihat atau memandang kepada maknanya. Kalau maknanya jamak, maka dhamirnya aidnya jamak. Iya. Kalau maknanya mufrad, aidnya dhamirnya mufrad. Iya. Dilihat maknanya ketika isi mausulnya man ataupun ma. Iya. Boleh dengan untuk engkau melihat maknanya. Contohnya wa minhum man yastami'una ilaika, di antara mereka ada yang mendengarkan, yang perhatikan ucapanmu, mendengarkan kepadamu. Ya, istima', memperhatikan dengan seksama kepadamu. Di sini man kalau dari sisi apa? Lafadznya mufrad, tapi maknanya jamak. Ya. Sehingga di sini aidnya adalah dhamir jamak yaitu wawu. Wa minhum man yastami'una ilaika. Al-wawu di sini adalah aid yang kembali kepada man, karena melihat atau memandang makna man, maknanya jamak. Wa qawlu syair, contoh yang lain adalah ungkapannya penyair nakun mithla man ya dhibu yastahiban. Mari kita menjadi seperti man, wahai apa dhib, serigala. Yastahiban, ya bersama-sama bersahabat. Jadi ceritanya ada seorang yang dia safar, kemudian istirahat. Di malam hari dia menyalakan apa api, kemudian tiba-tiba menghampirinya seekor serigala. Dia khawatir takut, akhirnya dilemparkan olehnya perbekalannya. Sudah nih, perbekalan ini buat kamu. Tapi kamu nanti jadi teman sama saya ya. Jangan mengganggu saya. Iya. Kita bareng-bareng aja seperti man. Ya, seperti man boleh dimasuki. Ya, untuk beberapa orang. Nakun mislaman ya dzibu yastahiban. Hendaknya kita seperti man, isim usul man, wahai dzib, wahai apa? Serigala, yastahiban, bersahabat, bisa masuk di dalamnya ya beberapa orang. Ya. Nakun mislaman ya dzibu yastahiban. Ya. Jangan kita saling mengganggu, saling apa? Mengkhianati satu sama lainnya. Bersahabat, berteman. Ya. Di sini sayinya mana? Hah? Oh, nakun mitla man ya dzibu yastahiban. Mitla ladzi yastahiban, iya. Kita seperti apa? Mitla ladzi yastahiban ya. Di sini kita melihat apanya? Maknanya. Kita seperti man ya dzibu yastahiban. Seperti orang yang apa? Bersahabat. Wahai apa? Serigala, ya. Di sini yastahiban ada apa? Dhamir. Alif yang kembali kepada man. Karena memenang pada maknanya. Nakun mislaman ya dzibu yastahiban. Kita menjadi seperti orang yang bersahabat wahai dzib. Ya. Mitlal ladzi yastahiban ya dzibu ya. Ya, di sini jelas seperti sebelumnya. Ya, memandang kepada maknanya sehingga di sini apa? Dhamirnya adalah dimusanakan karena maknanya musanna dua orang, yaitu orang tadi yang satunya kembali kepada apa? Serigala. Ya. Wa mura'atul lafzi, boleh pula kita memperhatikan lafadznya, memperhatikan lafadznya, tidak melihat kepada maknanya. Wa huwal ifrad wa tadzkir, yaitu mufrad dan muzakkar. Lafadznya man mufrad muzakkar, iya kan? Nahu wa minhum man yastami'u ilaik, wa minhum man yastami'u ilaik. Dalam ayat yang lain disebutkan dengan lafaz man yastami'u, bukan man yastami'una. Di antara mereka ada yang ya mencuri-curi pendengaran darimu, ya, mendengarkan ucapanmu. Wa minhum man yanzuru ilaik, di antara mereka ada yang memandang kepadamu. Wa huwal aktsar fi kalamihim, dan ini yang paling banyak dalam kalamnya orang Arab, yaitu memandang kepada apa? Lafaznya, memperhatikan lafaznya mufrad muzakkar, sehingga bomirnya mufrad muzakkar. Ya, wa minhum man yastami'u ilaik. Mana di sini dhamirnya? Aidnya. Dhamir huwa kembali kepada man. Wa minhum man yanzuru ilaik juga sama, huwa kembali kepada man. Wa huwa al-aktsar fi kalamihim man lam yahsul, ma lam yahsul labsun aw qubhun. Ini yang paling banyak selama tidak ya terjadi labs, kerancuan makna ataupun jelek. Ya. Tidak terjadi kerancuan makna ataupun kubah pandangan jelek baik dari lafaz, dari sisi apa lafaznya ataupun maknanya. Fatata'ayyan mura'atul ma'na, ketika di sana muncul labes ya kerancuan ataupun kejelekan, maka wajib untuk memperhatikan maknanya. Ya, ketika disebutkan aidnya dalam kondisi mufrad muzakkar, ini maknanya rancu, orang memahaminya untuk satu orang misalkan, padahal yang dimaukan banyak, lebih dari satu, maka wajib kita memperhatikan maknanya. Ya, wajib memperhatikan maknanya. Ya. Tsummal aslu fil aid an yakuna madzkuran. Kemudian hukum asal dari aid adalah agar dia disebutkan. Ya, silakan dibaca lagi. Siapa? Atau sebelum dibaca barangkali ada yang minta diulang, kurang jelas. Silakan. Ya. Oh, itu yang belum jelas. Jadi telah disebutkan bahwasanya sifat itu tidak bisa menjadi jumlah kecuali ketika bersama al. Ya, ja'a dhorib. Mana apa ja'a allazi dhoroba, kan jadi jumlah. Atau ketika bersama macam yang kedua dari mubtada. Mubtada ada dua macam. Mubtada yang pertama adalah mubtada yang merofa'an khobar. Khobarnya asli Zaidun Qa'imun. Mubtada yang kedua adalah mubtada yang bentuknya wasf, sifat. Yang ini merofa'kan fa'il. Yang fa'il ini menduduki kedudukan khobar. Az-Zaidun. Iya. Aqaimun az-Zaidani, Aqaimun az-Zaidani, mana di sini mubtadanya? Qaim. Di sini mubtadanya Qaim. Dia wasaf atau bukan wasaf? Wasaf. Iya. Bisa enggak membentuk jumlah bersama Qaim? Failnya? Bisa. Jumlah sempurna ini. Iya, Aqaimun az-Zaidani jumlah sempurna. I'rabnya ya. Aqaimun az-Zaidani hamzah, hamzatul istifham, harful istifham. Kemudian qaimun mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat rafihi apa? Adhamatu dhahiru ala akhirih az-Zaidan, fa'il marfu'. Iya, sadda masadda al-khabar. Fa'il tapi menduduki posisi khabar. Jumlah sempurna bukan itu? Az-Zaidun. Aqaimun az-Zaidun ataupun az-Zaidan. Jumlah sempurna bukan? Sempurna. Terdiri apa? Dari wasaf. Ya, bersama apa? Fa'ilnya. Ya. Nah itu. Tapi kalau enggak ada hamzanya enggak boleh. Enggak ada hamzah istifham, enggak ada huruf istifham ataupun enggak ada istifham, enggak ada dahulu istifham ataupun huruf nafi ataupun isim, tidak boleh di situ. Seperti qaimun Zaidan, qaimun az-Zaidan enggak, bukan jumlah ini. Salah. Qaimun az-Zaidan. Ya. Ada syaratnya itu dibahas di dalam kitab Qotrunada yang seperti ini. Difahami? Ya, itu jumlah kan? Qaimun az-Zaidan, ya. Ya. Ya, kalau seperti itu bisa dua i'rab. Nah, qaimun Zaidun bisa qaimnya mubtada, Zaidunnya khabar. Zaidun misalkan aqaimun Zaidun. Ya bisa. Seperti itu juga bisa, cuma bisa dengan sisi yang lain qaimnya mubtada. Apa? Muqaddam Zaidunnya mubtada akhar. Kalau tadi enggak bisa kan? Zaidun aqaimun az-Zaidan. Bisa enggak? Qaimunya khabar ini dahulukan. Enggak bisa kan? Tapi kalau tadi kan bisa dua sisi. Makanya kita contohkannya seperti itu. Ya, aqaimun az-Zaidan ataupun aqaimun az-Zaidun. Ya. Enggak ada yang lain? Hah? Paham? Silakan dibaca siapa? Hah? Dua orang. Oh, berarti satu muka ya? Iya, iya, iya. Perlu enggak disuruh menerjemahkan atau baca, baca aja. Dibantu. Mesti dibantu terus sampai akhir baru selesai itu dibantu. Baik, kita lanjutkan. Saya baca. Wa qad yuhdhafu marfu'an wa mansuban wa majruran idza dalla 'alaihi dalilun. Dan terkadang a'id ataupun rabit, kalau dalam kitab Tuhfah disebut rabit ya. Ya. Dan terkadang a'id ataupun rabit yang ada pada jumlah silah yuhdzaf dibuang marfu'an wa mansuban wa majruran, baik dalam keadaan marfu', mansub ataupun majrur. Idza dalla 'alaihi dalilun, ketika di sana ada dalil yang menunjukkan dibuangnya rabit tadi. Harus ada dalil. Ya, sehingga diketahui oleh si pembaca bahwasanya rabitnya dibuang. Wa syartu jawazi hazfil a'id al-marfu' an yakuna mubtada'an mukhbaran anhu bimufradin. Syarat bolehnya pembuangan a'id yang marfu' adalah agar a'id tersebut adalah mubtada yang dikhobari dengan mufrad. Faham makna mufrad dalam khobar? Apa makna mufrad dalam bahasan ini? Ya. Ma laisa jumlah wala syibhu jumlah. Ma laisa jumlatan wala syibha jumlah. Ya. Ini maksud dengan mufrad di sini adalah apa yang bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Saya ulangi. Syarat bolehnya pembuangan a'id yang marfu adalah agar a'id tersebut berupa mubtada yang dikhobari dengan khobar mufrad. Contohnya, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashad. Sungguh-sungguh akan kami cabut, tarik akan kami ambil dari setiap golongan ayyuhum asyaddu 'alal rahmani itiyya. Ya, sungguh akan kami tarik, akan kami ambil dari setiap golongan siapa di antara mereka yang paling keras permusuhannya terhadap Ar-Rahman. Wa yarabuhu allamu dakhilah fi jawabi qasamin. I'rabnya lam dakhilah fi jawabi qasamin muqaddar. Jadi lam adalah lam yang masuk pada jawaban sumpah yang sumpah itu ditakdirkan. Ya. Wallahi lananzi'anna. Dibuang. Ya. Nanzi'anna fi'lun mudhari'. Dan ini juga sebelumnya telah saya singgung tentang tempat yang kedua di mana yang mahdhuf itu berupa atau harus berupa apa? Fi'il. Yang pertama pada jumlah apa? Silah yang bentuknya apa? Syibul jumlah itu harus fi'il yang ditakdirkan, juga pada qasam yang mahdhuf harus fi'il. Uqsimu ataupun ahlif. Enggak boleh sifat ya. I'rabnya lam adalah lam yang masuk kepada jawaban sumpah. Ya, jumlah sumpah itu mengandung dua jumlah. Ya. Seperti wallahi ladribannal kasul. Itu ada jumlah. Yang pertama wallahi bersama sif apa qasam yang muqaddar. Wallahi uqsim. Ya kan jumlah yang pertama. Ladribannal kasul ini yang kedua. Sehingga yang ditakdirkan harus fi'il karena sumpah itu mengandung dua jumlah. Ya. Pada contoh tadi wallahi ladribannal kasul, jumlah yang pertama wallahi itu muta'alliq dengan apa? Qasam ya mahdhuf takdirnya ahlifu atau uqsimu. Jumlah yang kedua la adribanna al-kasul. Jumlah jawaban yang pertama yang keduanya. Jadi lam dakhilah. Lam adalah lam yang masuk pada jawab qasam yang ditakdirkan, jawab qasam yang ditakdirkan. Nanzi'anna fi'lun mudhari' mabni 'alal fath, mabni di atas fathah. Litisalihi binuni taukid as-saqilah, karena dia bersambung dengan nun taukid saqilah. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya dhamir mustatir fihi wujuban taqdirnya nahnu. Kemudian min kulli jar wa majrur wa huwa mudhaf, dan dia kul mudhaf. Wa syi'ah mudhaf ilaih. Ayu adalah ismun mausul. Maknanya alladhi. Alladhi ashad. Yes. Bimana alladhi mabni ala dham. Ayu mabni di atas dhammah. Fi mahali nasbin. Pada mahalnya nasab. Yes. Maf'ulun bih. Yes. Maf'ulun bih. Wahuwa mudaf. Dan dia ayu mudaf. Walha dhamirun mutasil fi mahali jar bilidhafah. Sedangkan ha dhamir mutasil pada mahalnya jar bil idhafah. Wal mim alamatul jami', sedangkan mim adalah tanda dari jamak. Wa ashad khabar mubtada mahdhuf, sedangkan ashad maka dia adalah khabaru mubtada'in mahdhufin, khabar dari mubtada ini buang takdirnya huwa ashad, dibuang huanya. Wa jumlatul mubtada wal khabar, sedangkan jumlah mubtada ya mahdhuf bersama khabarnya adalah silatul mausul, jumlah silah mausul. والعائد محذوف تقديره كما قال المصنف أي الذي هو أشد. Sedangkan عائدnya adalah mahdhuf takdirnya sebagaimana yang diucapkan oleh al-musannif أي الذي هو أشد, yakni huwa. Nah itu jadi syarat dibuangnya apa? عائد yang marfu, agar عائد tersebut berupa apa? Mubtada yang dikhabari dengan mufrad. Dengan mufrad. Insyaallah nanti pembahasan tentang ayu akan ada pada pembahasan lembar-lembar berikutnya. Kalau enggak ada berarti di kitab yang lain. Ya. Sampai sempat saya ringkaskan tentang ayu. Kapan dia mabni, kapan dia mu'rab. Ya. Dalam contoh ini dia mabni. Ya. Kenapa? Karena mudhaf, dan yang kedua karena sadru silahnya dibuang. Mubtadanya dibuang. Ayu di sini didhafahkan, kemudian sadrusilahnya dibuang. Sadrusilahnya huwa dibuang, sehingga dia mabni. Adapun kalau tidak didhafahkan, mu'rab. Atau mendidhafahkan, disebutkan di situ apa? Sadrusilahnya, ini juga mu'rab. Kalau pada contoh yang lain, misalkan la adribanna ayyuhum ayyahum, kalau huwa sebutkan. Ya. Kalau ada huwanya. Kemudian yang berikutnya, wa syartu hadzil aidil mansubi an yakuna muttasilan. Ya. Wa nasibun atau wa nasibuhu di situ? Wa nasibun atau wa nasibu? Wa nasib atau wa mansub? Mansub. Panasnya di sini nasib, saya enggak nyambung-nyambung. Wa nasib apa nasib bermana mansub? Di sini wa nasibu, di situ wa mansub ya? Iya, wa mansub ya dalam cetakan antum. Wa mansub. Betul. Wa nasib atau wa mansub? Mansub ya? Iya. Nasib. Di situ nasib. Sama juga, eh? Nasib. Ada dua. Coba dibaca. Dibaca dari ini wa syartu hadzul aid al mansub. Coba dibaca. Ah, ada haknya. Enggak ada haknya di sini. Wa nasibu pada cetakan saya tidak ada haknya, makanya saya agak bingung ini. Iya. Wa nasibuhu harusnya ada haknya di sini. Pada cetakan saya tidak ada haknya wa nasibun. Iya. Syarat pembuangan aid yang mansub adalah agar aid tersebut muttasilan. Aidnya muttasil, dhamir muttasil. Wa nasibuhu fi'lun tam, dan yang menasubkan dhamir tersebut adalah fi'il yang tam, bukan yang naqis. Awasfun, ataupun yang menasubkannya adalah wasf. Seperti isim fa'il, isim maf'ul. Ghairu silah al. Wasf tapi bukan silah bagi al. Maka contoh nasib yang berupa fi'il adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wa i'rabuhu ya'lamu fi'lun mudhari'. مرفوع وعلامة رفعه ضم آخره وفاعله مستتر فيه جوازا تقديره هو ما اسم الموصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به مفعول به تسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول والعائد محذوف الواو حرف عطف وما اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب معطوف على ما قبله تعلنون فعل المضارع وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول والعائد محذوف تقديره تقديرnya sebagaimana yang diucapkan oleh المصنف أي الذي تسرونه والذي تعلنونه على ضمير هاء yang dibuang. Dan ini bisa difahami, ada dalilnya. Dalilnya mana? Pada contoh ini wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, bahwasanya di situ ada yang mahdhuf mansub dibuang. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Bahwasanya di situ ada a'id yang mahdhuf yang mansub dibuang. Dalilnya apa? Dalil. Enggak tahu. Dalilnya kita lihat di sini. Pertama tidak disebutkan. Yang kedua tusiru butuh maful enggak? Butuh. Ya, butuh maful enggak tusiru? Butuh. Nah, maka diketahui bahwa di situ ada mafulnya yang dibuang. Ya, tusirunahu. Iya. Enggak ada di sini, enggak ada yang kembali kepada ma. Iya kan? Sedangkan tusir sendiri adalah fi'il yang mutaaddi kepada maful. Maka di situ mesti ada yang dibuang. Ya'lamu ma tusirrun, yakni tusirrunahu maknanya. Kemudian mana tadi? Wa tahtamil ma fi al-ayah an takuna masdariyah. Masdariyatan, dan memungkinkan juga untuk ma pada ayat ini sebagai ma masdariyah. Ya. Wa taqdir ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum, berarti takdirnya ya'lamu sirrakum wa alaniyatakum. Iya. Iya, bisa dengan dua sisi kalau dalam contoh ini. Ya. Wa ammal wasfu fa nahwu qawli syair, adapun wasf yang menasabkan apa? Aid yang dibuang. Contohnya adalah ucapan penyair, "Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bih. Fama lada ghairihi naf'un wala dararun. Mallahu mulika fadlun fahmadanhu bih. Fama lada ghairihi naf'un wala darar." Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu, maka itu adalah fadilah, karunia dari Allah. Maka sungguh-sungguhlah engkau di dalam memuji Allah. Fama lada ghairi, dan tidak ada pada sisi selain Allah manfaat, tidak pula ada madarat. Di sini ay allazi Allahu mulikahu fadlun, ada apa? Dhamir yang merupakan aid yang kembali kepada ma yang dibuang. Takdirnya allazi Allahu mulikahu fadlun, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu itu adalah fadlun. I'rabnya ma sebagai mubtada, khabarnya fadlun. Lafzul jalal Allah mubtada, kemudian mulik ya khabarnya, jumlah silah mausul. Aidnya adalah mahdzuf, yaitu hak yang dibuang. Aula yuli, butuh kepada dua maf'ul. Di sini baru disebutkan apa? Satu maf'ul kaf mulika. Ya kan, mulika. Maf'ul yang keduanya mana? Mahdzuf, yaitu hak mulikahu kembali kepada ma. Wa syartu hadzfil aid al majrur. Sampai di sini ada syal sebelum kita lanjutkan. Ada yang belum faham? Hah? Ya. Apa? Dari aula yuli, isim fa'il dari aula yuli, muli. Ya, muli. Dan di situ bergandengan dengan maf'ulnya. Ya, bergandengan dengan maf'ulnya. Mulikahu. Ya. Gimana? Yang ditanyakan apa? Hah? Muli, ya, i'rabnya khabar, ya. Ani mutada tsani marfu bidhamma qadra ala ya man midhuri asiqal huwa mudhaf. Wa dhamir mukhatab mudhafun ilayh. Ya, dia mudhaf ilayh, cuma maknanya maf'ul yang pertama. Ya. Idhafatu ismil fa'il ila maf'ulih. Di sini idhafah ismil fa'il kepada maf'ulnya. Mudhaf ilayh. Tapi maknanya maf'ul yang pertama bagi mulika. Ya. Adapun yang keduanya fi mahalli nasbin haknya. Maf'ulun bih. Adapun kafnya, ya dia mudhaf ilaih. Ya, fi mahalli jarin, tapi dia menduduki posisi maf'ul yang pertama. Ya. Kemudian wa nahwu wa syartu hadzil aid al majruri bil harfi an yujar bi mithli ma jurra bihi al mausulu wa yattahidu ma'na al amili. Nahwu marartu billadhi marartu aibih. Syarat dibuangnya aid yang majrur dengan huruf adalah agar aid tersebut yang dibuang dijarkan dengan semisal apa yang mengejarkan isim mausul. Jadi syarat dibuangnya aid yang majrur adalah agar dia dijarkan dengan huruf yang mengejarkan isim mausul. Ya. Wa yattahid ma'na al-amil, dan makna amilnya sama, tidak berbeda. Nahu marartu billadhi marartu, saya melewati. Marartu billadhi mararta. Marartu billadhi mararta, saya melewati orang yang kau lewati. Di sini ada isim mausul alladhi, dan ada jumlah silahnya. Marartu atau mararta. Mana aidnya? Dibuang. Apa dalilnya menunjukkan yang sebelumnya itu? Ya, marartu bi. Karena kita tahu bahwasanya marra adalah isim ataupun fiil yang butuh kepada apa? Huruf untuk bisa sampai kepada maf'ul. Ya. Marartu bih, dibuang di situ bih, jar majrur. haknya adalah aid, yang dibuang yang kembali kepada allazi. Di sini kita tahu bahwasanya yang mengejarkan aid yang mahdhuf adalah apa, sama dengan yang mengejarkan apa isim mausul itu ba, ya, karena fiilnya juga sama. Wa nahwu dan yang lain contohnya adalah yashrabu mimma tashrabuna, yakni minhu. Wa yashrabu mimma tashrabun, apakah kalian akan percaya dengan seorang rasul yang dia minum dari apa yang kalian minum? Ya, meminum, ya, minum dari apa yang kalian minum, sama-sama minum air gitu. Wa i'rabuhu yashrabu fi'lun mudhari', i'rabnya yashrabu fi'lun mudhari' wa fa'iluhu mustatir. Fa'ilnya mustatir fih jawazan. Jawazan taqdiruhu huwa. Taqdirnya huwa mimma jarun wa majrur. Sedangkan mimma adalah jar wa majrur. Min harfu jar. Min harfu jar. Wa ma ismun mausul. Sedangkan ma adalah isim mausul. Bi makna alladhi, yang maknanya adalah alladhi. Fi mahali jar, pada mahalnya jar. Bi min, dijarkan oleh min. Tashrabun fi'lun mudhari' marfu' alamatu rafi'i thubutun nun. Dan rafanya thubutun nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wa wawul jama'ah, sedangkan wawul jama'ah fa'il. Wa jumlatul fi'li wal fa'il. Dan jumlah fi'lin fa'il, yaitu apa? Tashrabun silatul mausul, adalah silah mausul. Wal a'idu mahdhuf, a'idnya mahdhuf. Majrurun bimithli ma jurrabihi ma al mausulah, dijarkan dengan semisal apa yang mengejarkan ma mausulah. Wahya min at tab'idiyah, yaitu min tab'idiyah. Min tab'idiyah adalah min yang bermakna sebagian. Wa taqdiru, maka takdirnya adalah ay alladhi tashrabuna minhu. Ya, alladhi tashrabuna minhu. Ya, minhu dibuang. Wa syadza hadzuhu majruran bima lam yujar bihi al-mausul. Dan syadz menyelisihi yang benar. Hadzuhu majruran, dibuangnya aid yang majrur ataupun yang dijarkan bima lam yujar bihi al-mausul. Dijarkan dengan sesuatu yang berbeda dengan yang mengejarkan isim mausul. Itu apa? Syadz. Kalau misalkan dijarkan aidnya dengan sesuatu yang berbeda dengan yang mengejarkan apa? Isim mausul, itu syadz. Ya. Syadz terkadang dimaknai apa? Salah, keliru, menyelisih yang benar, terkadang dimaknai dalam ilmu ini jarang dalam penggunaan. Jarang dalam penggunaan. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada syadz. Sudah cukup banyak. Kalau ada sisa waktu, tidak ada soal, maka kita akan bacakan lagi soal-soal. Ya. Terus ada soal-soal itu murojaah. Tambah banyak ya. Ya. Gimana? Bisa dipahami Ahmad? Bingung? Atau paham? Hah? Gak ada soal? Bisa? Paham? Ya, dibaca terus, diulang-ulang. Matanya dibaca, kemudian juga dibaca lagi syarahnya. Ya, sudah banyak. Ya, kita cukupkan di sini. Ya, kita sebelum tutup kita bacakan beberapa soal yang antum perlu apa kerjakan untuk latihan-latihan. Bentar. Ma syartu al fi antakuna isman mausulan. Ma syartu al? Eh, sudah juga. Oh ya. Taftaqir al mausulat al ismiyah kulluha ila silah wa aid. Taftaqir al mausulatu al ismiyatu kulluha ila silah wa aid. Selangi. Taftaqiru al mausulatu al ismiyatu kulluha ila silatin wa aidin. اذكر فائدة الصلة. اذكر فائدة الصلة. وما المراد بالعائد؟ وما المراد بالعائد؟ نبلغ. اذكر أقسام الصلة مع الأمثلة. اذكر أقسام الصلة مع الأمثلة. Sudah juga. Sudah? Mata yajuzu hadzul aidi. Mata yajuzu hadzul aidi. Uzkur dhalika ma'a tamthil. Uzkur dhalika ma'a tamthil. Mata yajuzu hadzul aidi. Uzkur dhalika ma'a tamthil. Cukuplah. Apa yang belum bahasanya juga dibaca. Ya. Ini penting. Ya, khulasanya di sini pada soal-soal ini. Ya. Cuma sedikit tambahannya berarti ya. Dilengkapi yang belum dikumpulkan. Ya, sampai soal yang terakhir ini. Ya. Biar nanti saya cek kalau yang salah saya coret. Kadang saya enggak sempat memperbaikinya, kebanyakan saya coret saja. Tinggal cari lagi, jawabannya diganti dengan yang lain. Kalau betul semua ya tinggal antum itu dimutkinkan. Dan nanti insyaallah kita akan ambil soal-soal apa latihan dari situ. Paling tambahannya i'rab, i'rab. Ya cukup kita sampai di sini. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.